إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita mau baca kitab da'watuna al-Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaih da'watuna الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة دعوة kita tegak dengan pertama الكتاب القرآن yang kedua السنة dan yang ketiga على منهج السلف silakan nomor 10 fadal mana pengeras suaranya yang memberikan judul Fadlul Ilmi wa Ahlihi Syekh Ali. Terus. Qawluhu rahimahullah wa hadha yaftahu li bab al-kalam 'ala hadha al-'ilm alladhi yuzkaru fil Qur'an katsiran wa katsiran jiddan. Kamithli qawlihi ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qawlihi 'azza wa jalla يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم إيه الشيخ يم مولي رحمه الله تعالى mengatakan setelah beliau membahas tentang pertama bahwa hendaklah kita berada bersama hadis balighu anni walau ayah dan yang terakhir beliau berharap semoga kita masuk ke dalam sabda Nabi man salaka tariqan. Kemudian beliau mengatakan bahwa hal ini membuat saya untuk membuka pintu pembicaraan mengenai ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran banyak dan banyak sekali. Seperti firman Allah, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Katakan hai Muhammad, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Setiap orang yang berpikir jernih, berakal dengan akal yang sehat, pasti dia akan menjawab tidak sama. Tentu yang tahu lebih mulia, lebih tinggi. Ayat yang mulia ini dihadapkan kepada manusia. Kenapa? Karena al-adyan, agama-agama selain Islam berada di dalam kejahilan. Bahkan setiap perbuatan dosa adalah jahil. Mana syahid dalam Al-Quran? Asy-syahid dalam Al-Quran. Asy-syahid dalam Al-Quran ada ya, innamat taubatu ayat ya ayat berapa surat An-Nisa. Sahih. Innama at-taubatu 'ala Allah lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allah 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Asy-syahid bijahalatin. Kalimat bijahalatin bukan bighairi qasdin, bukan. Tapi amdan. Setiap perbuatan dosa itu jahiliyah. Setiap perbuatan dosa itu jahil. Kaitu Rabbul Alamin mengatakan innamat taubatu 'ala Allah lilladheena ya'maluna as-su'a bijahalatin. Ayat yang mulia ini kan menjelaskan bahwa setiap perbuatan dosa jahil. Dosa yang terbesar yang dilakukan oleh anak Adam asyirku, asyirku billah, kufur kepada Allah. Karena itu Rabbul Alamin mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu pertama. Yang kedua, al-adyan, agama-agama selain Islam asasnya adalah taklid. Asy-syahid dalam Al-Qur'an syawahidnya banyak sekali. Taklid dan lain-lain yang menunjukkan bahwa mereka tidak tahu, karena taklid jahil bodoh, taklid jahil bodoh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat besar sekali. Karena itu Syekh mengatakan ma hadzal ilmu alladhi asna Allah azza wa jalla ala ahlihi. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Yang Allah puji ahlinya itu, ilmu apa? Karena Allah banyak memuji ilmu dan ahli ilmu dalam Al-Qur'an. Ilmu apa yang dimaksud? Ini dijelaskan oleh Syekh. Al-jawab terus. Al-jawab yang dimaksud dengan ilmu di sini, kama qala al-imam Ibnu al-Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rahimallahu ta'ala, tilmid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yakni al-imam Ibn Qayyim, pemuda yang saleh, yang tumbuh dalam masa mudanya beribadah pada Allah, dan seorang yang hatinya dipenuhi dengan semangat ilmiah dan amaliyah, dan seorang pemuda yang berani, dan seorang pemuda yang cinta ilmu dan ulama. Dahulu mereka mengatakan bahwa salah satu kebahagiaan atau nikmat yang Allah berikan kepada pemuda apabila dia bersahabat dengan ahli ilmu, itu kebahagiaan luar biasa. Sering saya katakan bahwa pemuda itu tergantung di mana dia duduk dan kepada siapa dia duduk. Kalau dia duduk di majlis Ahlus Sunnah dan belajar kepada Ahlus Sunnah, maka dia sab terdepan pembela Sunnah. Tapi kalau dia duduk di majlis Ahli Bid'ah, belajar bersama Ahli Bid'ah, maka dia sab terdepan pembela Bid'ah. Itu yang teriak-teriak, yang apa, naik motor, bawa bendera. Itu siapa? Orang tua atau pemuda? Pemuda. Iya. Al-Imam Ibn Qayyim waktu itu belum jadi imam, masih pemuda belia, umur belasan tahun. Ia cinta ilmu. Syekhul Islam sudah besar namanya di dunia ini, jadi imam besar. Dan kita tahu bahwa Syekhul Islam tahun 705 hijrah ke Mesir, berada di Mesir selama 7 tahun, keluar masuk penjara, keluarlah kitab-kitab beliau, tulisan-tulisannya, dan berseteru dengan ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah punya kekuasaan yang bisa sewaktu-waktu memasukkannya ke penjara, dan pernah dimasuki ke penjara yang penjara itu mati. Ya, ini umumnya orang masuk penjara itu mati. Ya, ini penjara merupakan goa, gelap gulita, penuh busuk, itu bau yang tidak sedap. Situ Syekh bersama adiknya Abdullah dijebloskan di situ penjara. Tapi tipu daya mereka terbalik. Malah Syekh menulis di situ. Terkenallah Syekh jadi orang besar. Ibn Qayyim sudah tahu nama Syekhul Islam, sudah tahu namanya, nama besar di dunia ini, itu sampai ke negeri Cina. Dan orang membicarakan Ibn Taymiyyah. Ibn Qayyim menunggu-nunggu kedatangan dia, anak di Damaskus, pemuda ini, masih belasan tahun. Dia nunggu-nunggu kedatangan Syekh. Karena ketika Syekh pergi, dia mungkin masih lebih kecil lagi. Pada tahun 712, Syekh di Mesir 7 tahun, pulang ke Damaskus 712. Maka ditunggu oleh Ibn Qayyim kedatangan Syekh besar ini, imam besar ini. Tunggu, dia pengen belajar. Maka sejak tahun 712 sampai 728 Hijriah, Ibn Qayyim belajar kepada Syekh. Berapa tahun? 16 tahun. Tidak pernah berpisah. Illa kematian terakhir, selnya beda. Di penjara pada tahun 726 dan wafat Ibn Taymiyyah tahun 728. Terakhir pisah sel, sel. Satu penjara tapi selnya pisah. Biasanya gabung. Kalau gabung maka penjara itu jadi madrasah. Penjara itu jadi madrasah. Kapan ulama itu, ulama ahlu sunnah di penjara, maka itu jadi madrasah. Syekh Albani rahmatullahi alaih di penjara persis seperti penjara Syekhul Islam dahulu di tempat itu. Ya, jadi dua kali di penjara Syekh Albani penjara, dan dia menulis dan dia menghidupkan salat Jumat di penjara. Maka jadilah penjara itu madrasah ilmiah. Ya? Sehingga ketika Syekh sering dipenjara, maka orang-orang penjara itu sudah habis masa waktunya, gak mau keluar dari penjara. Gitu. Ajib itu kejadiannya. Gak mau keluar, dia mau tetap di penjara dengan bersama Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Gitu. Barokahnya itu. Syekh mengajar ilmu. Mengajar ilmu. Yang tadinya perampok, yang tadinya ini. Belajar. Belajar benar. Belajar. Bukan langsung ceramah kayak sekarang. Artis tobat, tobat. Belajar. Jangan ceramah. Gitu. Jangan dipakai jadi bintang tamu atau host. Gitu. Pakai khok, ya kan? Gitu. Jangan. Yang ngurus pengajian, para pelajar ilmiah. Jangan serahkan kepada orang-orang yang tidak ngerti. Ya, abi itu. Dia tidak pernah berpisah lagi itu. Dia sambut kedatangan Syekh, dia belajar terus belajar. Dia ikutin terus Syekh. Lalu Syekh habis salat subuh, dia panggil, dia deketin sini. Dekat sini. Kan anak-anak muda, syabab, anak muda. Kan anak muda semua itu, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir lebih kecil lagi. Belasan tahun lebih kecil lagi. Itu. Itu keutamaan pemuda. Dan rata-rata yang mengikuti para nabi dan rasul, pemuda. Pemuda, luar biasa pemuda itu. Kenapa? Karena pemuda lebih menerima. Syuyukh tenggelam dalam agama nenek moyang. Tenggelam dalam taklid-taklid buta. Itu. Dan tidak tahu ilmu. Tapi pemuda beda. Itu kisah Ibnu Qayyim. 16 tahun. Jadilah dia murid terbaik Syekhul Islam. Sehingga ketika Syekhul Islam wafat, murid-muridnya ngumpul untuk mengumpulkan kitab-kitab Syekh yang begitu banyak. Maka ditunjuklah apa panitia untuk mengumpulkan kitab-kitab Syekh gitu. Supaya bermanfaat. Salah satunya adalah yang punya peran penting Ibnu Qayyim. Selain murid yang lain yang paling ngerti tulisan Syekh. Syekhul Islam itu kalau nulis dia sendiri habis selesai enggak ngerti tulisannya itu gimana dibacanya. Cepat. Cepat. Ada muridnya khusus yang tahu tulisan Syekh, yang bisa baca tulisan Syekh. Baca. Oh, ini begini. Itu. Sampai Syekhul Islam nanya sama dia. Ajib itu muridnya satu itu muridnya. Dia mengumpulkan kitab-kitab itu. Yang murojaahnya Ibnu Qayyim ini. Ini jauh setelah Syekh meninggal. Itu. Jadi luar biasa pemuda ini. Jadilah dia orang alim besar. Orang alim besar, tawadu, saleh, abid, zahid, alim. Gitu. Dari muda beliau belasan tahun ya. Gitu. Cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Ini dia kata-katanya ini. Al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah firmankan, Alkitab, ini ilmu. Semuanya ilmu. Rabbul Alamin turunkan Al-Quran bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ya. Yang kedua, qala rasuluhu, apa yang disabdakan Rasulullah, sunnah beliau. Yang ketiga, qala sahabah, apa yang dikatakan sahabat. Seluruh ilmu Islam, kalau antum tahu, dari berbagai macam disiplin ilmu beredar dari tiga ini. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Tidak ada yang keempatnya. Yang keempatnya mengikuti yang tiga. Asasnya ini. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Karena itu ijma' sahabat jadi hujjah di dalam Islam. Laisa bitamwih, bukan omongan, perkataan atau berita yang tidak ada artinya sama sekali. Qala wakil, qala wakil, qala wakil, kata pulan, kata ini, kata itu, kata ini. Ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, itu ilmu. Para pelajar harus qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina ra'yi faqih. Bukan ilmu, mal ilmu, bukan ilmu engkau menegakkan khilaf, perselisihan antara perselisihan safah, apa safah, jahil, bodoh, baina ar-rasul wa baina ra'yi faqih, antara rasul dengan pendapat orang alim. Bagaimana engkau hadapkan Rasul dengan pendapat orang alim? Apabila telah datang sunnah, batalan nazar. Ya, ini misalnya, ini Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Lalu kita katakan, enggak, pulan berkata begini. Nah, itu maksudnya. Mal ilmu, itu bukan ilmu. Nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'yi faqih. Bagaimana engkau hadapkan pendapat orang dengan sabda Nabi yang mulia? Bagaimana engkau hadapkan sabda Nabi yang mulia dengan ra'yu manusia? Kalau Nabi telah bersabda, maka di mata dan di kepala, di atas kepala kita ini. Sami'na wa ata'na. Kala, tidak sekali-kali, bukan juga ilmu, wala jahda sifati wa nafyaha hadaran min at-tamtsil wa at-tashbih, tidak juga dinamakan ilmu menentang sifat-sifat Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah karena khawatir menyerupai Allah dengan makhluknya. Ahli bid'ah meniadakan sifat-sifat Allah, menentang sifat-sifat Allah dengan alasan khawatir menyerupai makhluk. Kalau kita katakan bahwa Allah mempunyai wajah, kita khawatir nanti menyerupai makhluk. Itu bukan ilmu. Jadi ilmu itu apa? Qala Allah, Allah telah berkata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ar-rasul wa qala sahaba, tu ilmu. Ah, ini besar sekali. Terus. Mal ilmu, fal ilmu idzan na'khudhu ta'rifahu min hadhihi al-kalimah wa min hadha ash-shi'r alladhi nadiran ma nasma'uhu fi kalam ash-shu'ara, li anna shi'r al-ulama'i huwa ghayru shi'r ash-shu'ara. Iya. Falilmu idzan, kalau demikian yang dimaksud dengan ilmu itu, kita ambil ta'rifnya, definisinya, pengertiannya dari kalimat ini, dari syair ini. Yang langka kita dengar perkataan para penyair seperti ini. Karena syair para ulama berbeda dengan syairnya para penyair. Ini bagus sekali kata-kata Syekh. Li'anna syi'ral ulama huwa ghairu syi'ri syu'ara. Syair para ulama berbeda dengan syairnya para penyair. Ibnu Qayyim kan ini bersyair, dianya bersyair. Lihat akhir kata-katanya semuanya ha, Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahabah, laysa bitamwih, mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih. Kalla wala jahada as-sifati wa nafyaha hadaran min at-tamsil wa at-tashbih. Ini syair, syair. Beliau bersyair. Dan beliau punya beberapa kitab yang tersusun dalam syair. Di antara yang paling masyhur, Qasidah Nuniyah. Pantun atau syair yang diakhiri dengan huruf nun. Dalam membela Al-Firqah An-Najiyah. Bagus sekali. Dan itu kebiasaan para ulama. Ada yang syairnya yakni qasidah ha'iyah. Ha'iyah, ha belakangnya. Ada mim, Ibnu Qayyim juga ngarang tentang mim, huruf mim dan seterusnya. Gitu. Bahkan Syekhul Islam gurunya syair banyak sekali. Pernah satu saat yakni Yahud kalau tidak salah, orang di luar Islam mendebat tentang takdir. Walhasil mungkin Yahud atau Nasara atau pendeta, saya lupa. Tapi orang di luar Islam mendebat tentang takdir berupa syair. Syair. Syair. Maka diserahkan kepada Syekh. Maka Syekh melihat. Lalu dia tulis itu 200 bait. 200 bait syair. Dalam membantah syair si kuffar ini. 200 bait. Kayak apa tuh 200 bait dalam sesaat itu? Ini syair ulama. Terus, fahadha rajulun. Iya. Fahadha rajulun alimun. Ini orang yang alim, yakni Ibnu Qayyim. Dia bagus sekali syairnya. Dia mengatakan al-ilmu qala Allah. Ini tingkatan yang pertama, martabat yang pertama. Al-ilmu qala Allah. Karena seluruh yang Allah firmankan al-ilmu. Al-ilmu qala Allah. Martabat yang kedua, qala Rasulullah. Tingkatan yang kedua, qala Rasulullah. Yang ketiga, qala sahabah fil martabati tsalitsah. Ini semua ilmu. Terus. Huna sa'ajalu kalimati fi hadhihi al-umsiyah at-tayyibah al-mubarakah insyaallah. Kalimat Ibn Qayyim hadhihi tudzakkiruna bi haqiqatin muhimmah. Tudzakkiruna bi حقيقة مهمة جدا جدا طالما غفل عنها جمهور دعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة الإسلامي. هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعا أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا ريب فيه، ولكنه ناقص. هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شعره السابق، فذكر بعد الكتاب والسنة الصحابة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يعني الشيخ akan menjadikan kalimat ini dalam pertemuan petang hari yang baik dan mubarak insyaallah. Ini berarti ceramahnya beliau di sore hari. Sore hari, ya. Kalimat Ibn Qayyim yang mengingatkan kita bahwa jumhur, kebanyakan para da'i lengah atau lalai dari kalimat ini, ya. Karena ma'ruf seluruh para du'at pasti akan mengatakan al-Islam huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wahada haqqun la raiba fih. Ini hak, ya, benar adanya. Tidak ada keraguan. Tetapi kurang satu. Yani seandainya Al-Quran dan Sunnah diserahkan begitu saja kepada orang, dia akan memahami sesuai dengan ra'yunya. Karena ma'ruf bagi kita, tidak satu pun firqah, kecuali Syiah, kita kecualikan Syiah, melainkan mengatakan bahwa kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang mengatakan bahwa kami tidak mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu? Enggak ada. Sebab kalau mereka mengatakan seperti itu, pasti kufur, murtad. Semua mengatakan kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Hatta Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'anatullah alaih mengatakan dia dengan Quran. Orang-orang Ahmadiyah. Apakah orang Ahmadiyah mengingkari Quran ini? Enggak. Nanti Syekh akan berbicara tentang itu. Enggak ada. Orang Ahmadiyah tidak mengingkari ini. Tapi yang mereka ingkari apa? Maknanya, tafsirnya. Nanti Syekh akan memberikan penjelasan. Terus. Manhaj as-sahabah was-salaf. Qawluhu rahimahullah. Nadiran ma nasma'u al-an ahadan yadhkuru ma al-kitab was-sunnah as-sahabah. Wa hum kama na'lamu jami'an ra'sus salaf as-salih. Alladhina tawatara al-hadithu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi madhihim bi qawlihi khairun nasi qarni wa la taqulu kama yaqulu jamaahir min ad-du'a khairul qurun. Iya. Ini perkataan yang bagus sekali. Nadiran ma nasma'u al-an. Diberikan judul oleh murid beliau, Manhajus Sahabah was-Salaf. Sikap dan cara beragama para sahabat dan salaf. Nadiran ma nasma'u al-an. Sekarang, pada hari ini, jarang sekali kita mendengar ahadan yadhkuru ma'al kitab wa sunnah as-sahabah. Seseorang yang menyebut kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat, itu jarang, langka sekali. Selalu Al-Quran dan Sunnah, tapi sahabatnya tidak ada. Padahal Al-Quran memuji-muji perjalanan para sahabat. Demikian juga Sunnah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis mutawatir mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Khairun nas qarni. Kata Syekh, jangan kamu katakan khairul qurun. Sebagaimana dikatakan, karena tidak ada lafaz hadis khairul qurun, walaupun maknanya iya. Tetapi yang dimaksud adalah khairun nas. Khairun nas qarni. Khairun nas qarni. Padahal kita tahu bahwa wahum kama na'lamu jami'an ra'sus salafus salih, para sahabat itu ketuanya salafunas salihin. Karena itu harus ditambahi satu, ini madhad, cara atau metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ala manhajis sahabah, menurut pemahaman para sahabat. Tanpa yang ketiga ini, maka seseorang tidak akan mampu atau benar memahami dan mengamalkan dan mendakwakan Al-Kitab dan Sunnah. Bahkan dapat dikatakan pasti. Kenapa? Nanti Syekh akan menguraikan terus penjelasan yang merupakan kalimat-kalimat emas dari ceramah beliau tentang manhaj cara beragama yang hak. Tetapi mengikuti sahabat tentu harus dengan ta'sil dan tafsil. Ini sering saya ulang-ulang. Ta'sil adalah berdalil. Kenapa kami harus beragama sesuai mengikuti cara beragamanya para sahabat? Kenapa kami harus mengikuti salafun salih? Dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Salah satu dalil telah dibawakan oleh Syekh, khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia. Tentu ini berdasarkan wahyu Rabbul Alamin. Tentang apa? Jisim? Enggak. Al-iman dan amal salih. Ilmu nafi' wa amalu salih. Cara beragama sahabat itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Lafaz ini bersifat umum mengenai seluruh manusia. Tentunya sesudah generasi para Nabi dan Rasul. Yang terbaik adalah para sahabat. Orang yang berakal dengan akal yang sehat tentu akan mengikuti perjalanan cara beragamanya sebaik-baik manusia. Bukan mengikuti orang-orang yang tidak dipuji oleh Allah dan Rasulnya, bahkan mungkin dicela oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kita akan mengikuti perjalanan al-maghdub alaihim, al-dhalin dan al-maghdub, al-maghdub dan dhalin? Tentu tidak. InsyaAllah pada Sabtu depan libur, Sabtu satu lagi kita masuk insyaAllah ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini tentang sebuah manhaj yang manusia lengah. Yang saya maksudkan kaum muslimin lengah, tidak paham. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.